sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bisa tukar.